yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atish syaitan. Harus dihafal dan juga difahami baik-baik agar kita tidak keliru di dalam memahami iman menurut as-salaf. Kemudian kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Lanjutan poin yang keberapa? Yang ketiga ya. Kata al-Imam Al-Humaydi rahimahullah, "Wattarahhumu ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kullihim. Fa inna Allah azza wa jalla qala: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Kata Imam Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah, di antara pokok-pokok sunnah, di antara prinsip beragama yang dahulu dipegang oleh kaum salaf adalah at-tarahhum, mendoakan rahmat dan ampunan. Ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, terhadap seluruh ashabnya Rasulullah. Ashab jamak dari apa? Sahib, bukan sahabi. Sahibun, sahibani ashab. Di antara prinsip dari prinsip-prinsip sunnah adalah kita mendoakan rahmat serta ampunan atas para sahabat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian sahabat atau seluruh sahabat ditegaskan di sini oleh al-Imam Al-Humaydi, kullihim, yang didoakan rahmat dan ampunan seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tanpa terkecuali. Termasuk di antara sahabat siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Beliau sahabat termasuk daripada orang yang berhak untuk kita doakan rahmat dan ampunan, karena beliau adalah gelarnya tetap seorang sahabat. Tidak sebagaimana pengecualian orang-orang qutbiyah. Apa orang-orang qutbiyah? Pengikut Sayyid Qutb, yang dia dan para pengikutnya mencela sahabat, khususnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini merupakan salah satu penyimpangan dari penyimpangan-penyimpangan manhaji, dari kebiasaan orang-orang khawarij. Makanya di antara kebiasaan orang-orang khawarij, mereka itu biasanya mencela sebagian sahabat, di antaranya yang paling sering siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Dilanjutkan pada generasi akhir oleh Sayyid Qutb dan para pengikutnya. Adapun kita, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh para sahabat, didoakan ampunan, didoakan rahmat. Sebelum kita lanjutkan, sering kita sebutkan definisi sahabat. Alal qawlil asah, menurut definisi yang paling sahih. Man yadhkurli, siapa yang bisa menyebutkan definisi sahabat? Sallallahu alaihi wasallam. Naqis, masih kurang. Ada yang bisa menambahkan? Ada qaulun, satu pendapat demikian. Ada ziyadah. Aywa, wa in takhallalat biriddah. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam Nukhbatul Fikar, beliau menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya definisi sahabat itu adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mu'minan bihi. Kalau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama, definisinya enggak harus mujalasah, enggak harus duduk bertatap muka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berpapasan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melihat Nabi walaupun Nabi tidak melihat dia, dia sahabat. Atau sebaliknya. Ya, dia melihat Nabi tapi Nabi tidak melihat dia, atau sebaliknya. Yang jelas dia ketemu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian beriman kepada Nabi, bukan cuma ketemu. Kalau ketemu Abu Jahal dan Abu Lahab, ketemu. Dan bahkan ingin membunuhnya. Kemudian wa mata ala dzalik, dan dia mati di atas Islam. Ada tambahan. Ibnu Hajar menyebutkan wa in takhallalat biriddatin, walaupun sempat murtad. Seperti contohnya siapa? Al-Qais bin As'as bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini definisi sahabat. Dan definisi inilah definisi yang dikuatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dan muridnya. Siapa muridnya Imam Ahmad? Siapa muridnya Imam Ahmad? Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Siapa dia? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Al-Imam Ahmad, kemudian muridnya, kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullahu ta'ala dan yang lainnya, menguatkan pendapat ini. Pendapat definisi sahabat itu di samping ketemu, beriman dan mati di atas Islam, ada tambahan wa in takhallalat biriddah, walaupun keislamannya itu sempat diselangi dengan murtad. Ya, seperti Al-Qais bin As'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, yang Allah Jalla wa'ala, Al-As'as bin Qais, bukan Qais bin As'ad, ya, Al-As'as bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kenapa kita mendoakan rahmat atas para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa inna Allah azza wa jalla qal, kata Imam Al-Humaydi. Karena Allah jalla wa ala menyatakan wal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kemudian lanjutan ayatnya, wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu innaka ra'ufur rahim, dalam surah Al-Hasyr ayat ke-10. Allah menyatakan walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang dari kalangan orang-orang yang beriman yang datang setelah generasinya sahabat, yaqulun, mereka selalu mengucapkan, apa ucapan mereka? Mencela sahabat sebagaimana orang-orang Khawarij, atau bahkan mengkafirkan para sahabat sebagaimana orang-orang Syiah Rafidhah dan berbagai macam sekte sempalannya. Tidak. Bahkan yang diucapkan orang-orang yang beriman yang datang setelah generasi mereka, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Mereka selalu mengucapkan Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah bagi kami, wali ikhwanina, dan bagi saudara-saudara kami, alladzina sabakuna bil iman, mereka yang telah mendahului kita dalam hal keimanan. Siapa yang mendahului kita dalam hal keimanan dari kalangan kaum muslimin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini sikap dan sifat dari orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang berjalan di atas manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka senantiasa mendoakan kebaikan untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka tidak pernah mencela para sahabat karena tahu itu adalah bentuk penyimpangan dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian kata Imam Al-Humaydi rahimahullah, falam nu'mar illa bil istighfari lahum, dan kami tidaklah diperintahkan, dan kita tidaklah diperintahkan illa bil istighfari lahum, kecuali untuk mendoakan ampunan bagi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Faman sabbahum, sebagaimana dalilnya tadi, ya, surat apa tadi? Al-Hasyr ayat ke-10. Jadi ini dalil yang sangat telak terhadap orang-orang Qutbiyyin, orang-orang Khawarij dari kalangan orang-orang yang mengagungkan Sayyid Qutb, dan orang-orang Syiah Rafidhah yang hobi mencela dan bahkan mengkafirkan para sahabat. Kalau kamu tidak mengamalkan ayat tersebut, berarti kamu bukan orang yang beriman kepada Allah. Karena sifat orang yang beriman, mereka senantiasa mengatakan Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Mereka senantiasa mendoakan ampunan dan meminta kepada Allah, jangan sampai hati mereka kemasukan rasa dengki kepada orang-orang yang telah mendahului mereka dalam hal keimanan, maksudnya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian faman sabbahum au tanaqqasahum au ahadam minhum falaysa ala sunnah. Kemudian kata beliau, barang siapa yang mencela para sahabat au tanaqqasahum, atau melecehkan seluruh para sahabat. Siapa yang biasa melecehkan mayoritas sahabat? Syiah. Dan Syiah adalah orang-orang Murtad atau enggak? Murtad enggak orang Syiah dari Islam? Tidak. Karena mereka belum Islam. Iya. Orang itu dikatakan murtad kalau sudah masuk Islam. Kalau Syiah bukan Islam. Makanya mereka bukan orang murtad, tapi kufar. Ya. Nah. Au ahada minhum, atau mencela saja salah satu dari sahabat. Seperti tadi contohnya, kelompok Qutbiyah, salah satu kelompok sempalan Khawarij di abad-abad belakangan. Sampai ada ulama yang membuat kitab Al-Qutbiyah Hiyal Fitnah Fa'rifuha. Kelompok Qutbiyah itu fitnah bagi umat ini. Maka kenali. Ini saya kenalkan kepada antum sedikit tentang manhajnya Sayyid Qutb. Karena banyak dari kalangan orang-orang yang mengaku berjalan di atas sunnah masih gandrung dengan kitab-kitabnya Sayyid Qutb. Hobi baca kitab Fi Dhilalil Quran. Kitab yang paling terkenal dari kitabnya Sayyid Qutb. Yang padanya kata para ulama, banyak penyimpangan-penyimpangan manhaji, penyimpangan akidah, penyimpangan dari sunnah Nabi SAW di antaranya, di dalam kitab tersebut, Sayyid Qutb mencela sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an. Dan bahkan dalam kitab tersebut lebih parah mencela siapa? Nabi Musa alaihi salam. Makanya ketika ada muncul da'i dhalal Hanan At-Taqi mengatakan bahwasanya Nabi Musa itu adalah premannya para nabi, ini bentuk celaan. Kita jangan heran. Kenapa? Karena dia itu seorang Qutbi, seorang pengikut Sayyid Qutb. Loh, kok masa mencela Sayyid Qutb, mencela Nabi Musa? Oh, berarti kamu enggak ngerti apa itu Qutbiyah. Kalau orang yang sudah paham penyimpangan Sayyid Qutb enggak kaget lagi, karena memang sudah hobinya mereka mencela para sahabat, terutama siapa? Mencela Muawiyah dan bahkan mencela Nabi Musa alaihi salam. Maka pengikutnya juga akan demikian. Makanya kata para ulama, Al-Qutbiyatu hiyal fitnah fa'rifuha. Makanya kalau ada da'i gandrung dengan pendapat-pendapatnya Sayyid Qutb, hadra minhum, hindari. Jauhi da'i tersebut karena sudah ada benih-benih khawarij pada orang tersebut. Nah, dan bahkan sebagian ulama, di antaranya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, menyebutkan dalam syarah usul syarah lum'atil i'tiqad, disebutkan merinci tentang hukum mencela para sahabat. Kalau yang dicela itu adalah mayoritasnya, keluar dia dari Islam. Seperti orang-orang yang mengikuti madhabnya Syiah. Tapi kalau yang dicela adalah 1-2 sahabat, walaupun tidak keluar dari Islam, maka kharajas sabil, dia itu telah keluar dari jalan sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau dikatakan dia tidak berjalan di atas sunnah, berarti dia berjalan di atas apa? Bid'ah, hizbiyah. Enggak ada orang yang tidak berjalan di atas sunnah, tidak juga di atas bid'ah. Abu-abu, tidak. Orang itu kalau tidak di atas sunnah, berarti di atas bid'ah. Nah, dan bahkan dikenal di kalangan kaum salaf bahwa orang yang hobi mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kaum zindiq. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Kifayah karya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, disebutkan di situ bahwasanya Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah menyatakan, "Idza ra'aita ar-rajul yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Tegas Al-Imam Abu Zur'ah menyatakan, apabila engkau melihat seseorang mencela salah satu sahabat saja, satu, jangan semuanya, satu saja, padahal semua sahabat itu adalah orang yang bergelar radhiyallahu anhum wa radu an, Allah yang menggelari mereka, bukan kita Sunni, bukan kita yang menggelari Allah langsung, kita hanya mengikuti gelaran yang Allah berikan kepada para sahabat. Kata Imam Abu Zur'ah rahimahullah, barang siapa yang apabila engkau melihat seseorang mencela satu saja dari sahabat, fa'lam annahu zindiq, ketahuilah oleh engkau, berarti dia itu adalah seorang zindiq, seorang munafik. Dzalika annal qur'ana haqqun, anna rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam indana haqqun wal qur'ana haqqun. Karena yang demikian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kami adalah berita yang datang darinya hak. Rasulullah telah melarang kita mencela sahabat. La tasubbu ashabi. Tegas dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kata Rasulullah, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Karena keutamaan mereka, fa walladzi nafsi biyadih, lau anfaqo ahadukum mithla uhudin dhaban ma balagha mudda ahadim wala nasifah. Kalaulah salah seorang di antara kalian itu berinfak, infaknya besar, emas sebesar gunung Uhud. Yang pernah haji atau pernah umroh tahu. Semisalnya ada salah seorang di antara kalian infak saking besarnya emas sebesar gunung Uhud, keutamaannya, fadilahnya tidak akan menyamai sedekah para sahabat, walaupun apa? Mudda apa? Ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Walaupun sahabat itu berinfak satu mud atau separuh daripada mudnya mereka. Sedikit saja infaknya sahabat, banyaknya infak kalian enggak akan bisa menyamai keutamaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Rasulullah sudah tegas menyatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela para sahabatku. Maka apabila ada orang didapati mencela para sahabat, berarti orang itu menyimpang, zindiq. Kata siapa tadi? Kata Al-Imam Abu Zur'ah. Dan sebagian salaf menyatakan bahwasanya sahabat itu kal'uyun. As-sahabatu hum kal'uyun. Para sahabat itu seperti mata bagi kepala. Para sahabat, as-sahabatu kal'uyun. Para sahabat itu seperti mata. Wa dawa'ul uyun tarku masiha. Di antara obat mata yang terbaik, apa obat mata? Supaya enggak sakit, supaya enggak merah, supaya enggak lecet, tarku masiha. Kita meninggalkan dari menggosok-gosok mata. Antum gosok mata antum terus, minimalnya memerah. Begitu juga mencolek sahabat, mencela, merendahkan mereka, berarti kita sedang merusak agama kita. Dan Islam itu memiliki pintu. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam kitab Tahdhibul Kamal, apa kata Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah? Su'ila an Muawiyah. Al-Imam An-Nasa'i pernah ditanya tentang Muawiyah bin Abi Sufyan, karena di zaman itu juga sudah bermunculan orang-orang yang hobi mencela Muawiyah bin Abi Sufyan, hobi menyudutkan Muawiyah bin Abi Sufyan, merendahkan, menyalahkan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala an. Apa kata Imam An-Nasa'i rahimahullah? Al-Islamu kadarin lahaba. Islam itu seperti rumah yang dia itu memiliki pintu-pintu. Fababuha ashabah. Pintu bagi Islam itu adalah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Faman ada sahabah innama aradal Islam. Siapa yang menyakiti, mencela sahabat, maka sesungguhnya yang dia maukan dari celaan itu adalah dia ingin mencela Islam. Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja. Kalau orang mencela sahabat, berarti yang diinginkan adalah mencela Islam. Kaman naqarul bab innama yuridu dukhula babiha, kata Imam An-Nasa'i. Sebagaimana orang yang mengetuk pintu rumah, apa yang dia maukan? Ngetuk pergi atau dia ingin masuk ke dalam rumah itu kalau ngetuk pintu? Hah? Innama yuridu dukhula babiha. Dia itu sebenarnya kalau sudah ngetuk pintu orang, berarti dia ingin masuk ke dalam rumah tersebut. Dia mencela sahabat, pintu Islam adalah sahabat. Berarti yang dia maukan apa? Hah? Mencela Islam. Bukan cuma sahabatnya, karena tahu bahwasannya sahabat adalah pondasinya Islam. Islam tidak akan sampai kepada kita kecuali melalui jalurnya para sahabat Nabi. Makanya agama silangan, agama jadah, Syiah, silangan, kawin silang antara Yahudi dengan Majusi, itu Syiah namanya. Ya, kenapa mereka hobi mencela para sahabat? Karena sesungguhnya mereka adalah agama yang paling benci dengan Islam. Makanya selalu mencela-cela para sahabat Nabi, terutama sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dikafirkan. Tidak selamat dari lisannya orang-orang Syiah dari sahabat Nabi kecuali segelintir saja, enggak lebih dari 10 orang. Seperti Al-Miqdad, ya, Al-Husain dan yang lainnya. Yang dimaukan mereka adalah menghancurkan Islam. Makanya yang diserang pertama adalah para sahabat Nabi. Makanya banyak para ulama mengarang kitab-kitab, membuat makalah-makalah pembelaan terhadap para sahabat Nabi dari celaan orang-orang yang kotor akidahnya. Maka berbicara tentang sahabat, mengenalkan hadis-hadis tentang keutamaan sahabat, sesungguhnya itu adalah pembicaraan seputar atau berbicara tentang akidah Islam. Syekh Mukbil rahimahullah datang setelah diusir dari kerajaan Saudi karena difitnah seorang Juhaimani, katanya. Seorang pengikutnya Juhaiman, karena beliau termasuk alim dari ulama yang berpandangan berbeda dengan mayoritas ulama Saudi dalam hal bab menasihati pemimpin. Beliau berpandangan bolehnya menasihati pemimpin di halayak ramai kalau memang didengar, katanya. Dan ini menyelisihi pendapat mayoritas ulama Saudi. Akhirnya pendapat beliau ini dimanfaatkan oleh juru fitnah di Saudi, ahlul bidah, yang membenci dakwanya Syekh Mukbil rahimahullah. Akhirnya dibuat berita bahwasanya Syekh Mukbil adalah orang yang ingin memberontak kepada pemerintahan Saudi. Itu fitnahnya. Akhirnya sempat ditangkap, hampir dihukum apa itu? Dihukum pancung. Tapi karena syafaat dari sebagian para ulama, dan akhirnya enggak jadi dipenggal, cuma dipulangkan ke negeri asalnya, yaitu negeri Yaman. Yang waktu itu negeri Yaman ketika datang Syekh Mukbil masih penuh dengan kekufuran, kebid'ahan, khurafat. Sisa-sisa kesyirikan jajahan Inggris dulu, orang-orang sekuler, orang-orang batiniah. Ada hikmah, Syekh Mukbil dibuang kembali ke negerinya. Akhirnya dia berdakwah di negeri Yaman. Karena tahu mayoritas penduduk negeri Yaman waktu itu yang mengaku muslim adalah orang-orang Syiah, yang mereka telah banyak mencela para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. atau ghulu di dalam mengagumkan Ahlul Bait, akhirnya Rasulullah akhirnya Syekh Mukbir rahimahullah berbicara di awal-awal dakwahnya tentang keutamaan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Berbicara tentang keutamaan sahabat Nabi, ini bab apa ya ikhwah dalam ilmu Islam? Bab akidah. Ya, bab tentang akidah. Ya, Ustaz. Nah. Ada doktor ya. Kasih syubhat. Berdalihkan dengan perbuatan Syekh Mukbil katanya, kata Ustaz Edi. Ingin memalingkan dari kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dari kitab-kitab akidah. Lihat perbuatan Syekh Mukbil saja. Beliau saja datang ke negeri Yaman, enggak harus mengkaji kitab-kitab tauhid. Beliau berbicara, membaca hadis-hadis tentang keutamaan para sahabat, tentang Ahlul Bait. Berarti enggak harus mengkaji kitab-kitab siapa? Kitab-kitab tauhid artinya apa? Dia menginginkan dalam dakwah itu tidak harus memprioritaskan tauhid. Maka kita bantah dengan langsung ucapannya Syekh Mukbir rahimahullah dalam kitab apa? Syarid ala Ahli Misri, ya. Ketika ditanya bagaimana cara dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa kata beliau? Langsung Syekh Mukbil menyatakan ibda bima bada bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa islahul aqidah. Mulailah dengan apa yang dahulu Rasulullah memulai dakwah dengannya, yaitu apa? Islahul aqidah. Loh, tapi Syekh Mukbil enggak baca kitab tauhid. Ya memang mengajarkan tauhid itu enggak harus baca kitab Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada kitab-kitab yang lainnya. Syekh Mukbil membacakan kitab-kitab keutamaan sahabat. Jangan ditarik, oh berarti enggak bicara akidah. Tidak, berbicara tentang keutamaan sahabat itu adalah bentuk akidah. Karena tahu, waktu itu penduduk Yaman kebanyakannya mencela para sahabat Nabi atau ghulu berlebihan di dalam memuji Ahlul Bait. Makanya diluruskan akidahnya dengan hadis-hadis yang sahih seputar para sahabat Nabi, seputar keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka runtuhlah syubhat yang seperti kokoh dikasih jaring-jaring besi, tapi ternyata kabaitil ankabut, seperti sarang laba-laba. Karena memang sarang laba-laba itu kalau sekilas indah, ya enggak? Oh ya Allah, jaring-jaringannya. Kalau antum mau merusak sarang laba-laba harus pakai eksapator enggak? Sewa eksapator. Hah? Untuk merusak sarang laba-laba. Enggak perlu. Cukup apa? Kalau mulut antum agak besar, tiup. Hah? Atau cukup dengan jarinya. Inilah sarang laba-laba. Sebagaimana kata Allah, inna awhanal buyut la baitil ankabut. Sesungguhnya sarang yang paling atau rumah yang paling apa, yang paling mudah rusak, yang paling ringan, sarangnya siapa? Sarangnya laba-laba. Walaupun indah tapi cuil aja segini rusak. Beginilah syubhatnya ahlus syubhat. Semisalnya pun Syekh Mukbil, guru dari guru saya menimba ilmu dari muridnya Syekh Mukbil rahimahullah. Saya menimba ilmu dari Syekh Utsman bin Abdullah Salimi di Darul Hadis Zamar. Saya menimba ilmu kepada Syekh Abdurrahman Al-Mar'i rahimahullah, guru saya yang wafat ditembak oleh orang-orang Al-Qaeda. Saya menimba ilmu dari Syekh Abdullah Damari, ulama negeri Zamar. Saya menimba ilmu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Usabi, ulama negeri Hudaydah. Saya menimba ilmu dari Syekh Abdul Aziz Al-Burai. Saya menimba ilmu dari Syekh Muhammad Al-Imam, yang semua mereka ini adalah murid-murid seniornya dari Al-Imam Abu Abdurrahman Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Walaupun semisalnya iya, Syekh Mukbil dalam dakwanya tidak memulai dengan tauhid misalnya sebagaimana yang mereka sebarkan, maka kita katakan aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Abdurrahman Al-Wadi'i, cukup itu. Sebagaimana ucapannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika dia berpendapat mendatangkan dalil dari sunnah Nabi SAW, orang-orang membantahnya dengan perbuatan Abu Bakar dan Umar. Maka kita katakan, Rasulullah yang membimbing kita dalam dakwah, prioritaskan tauhid, prioritaskan akidah. Semisalnya pun ada ulama, person ulama dari ahlu sunnah tidak memprioritaskan akidah, maka itu bukan menjadi hujjah. Berarti Anda dokternya gak benar. Dokternya gak serius. Dokter-dokteran. Dokter itu ya. Iya. Belasan tahun. Calon dokter. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Naam. Ada pertanyaan? Ayo. Dalilnya Syekh Mukbil. Nah, Anda lebih paham tentang Syekh Mukbil. Karena Anda belajar dari murid-muridnya Syekh Mukbil. Semua murid-murid Syekh Mukbil yang kibar, yang senior, memiliki ihtimam yang besar, keseriusan yang besar terhadap akidah. Bahkan Syekh Mukbil tegas, ngas ucapannya ya, yang Anda nukilkan kemarin. Dalam syarit ala ahli al-Misri. Ibda' bima bada'a bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam islahul akidah. Mulailah dengan apa yang dimulai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya, yaitu memperbaiki akidah. Dan Allah memberkahi dakwahnya Syekh Mukbil rahimahullah taala. Bagaimana cara mengetahui manhaj seorang ustaz sebagai penuntut ilmu? Bagaimana cara mengambil ilmu dari seorang dai dan kita tidak mengetahui apa dia berpemahaman salaf atau tidak? Kalau kita sudah tahu dia, kalau kita tidak tahu dia itu pemahamannya salaf atau bukan, berarti jangan duduk di majlisnya. Harus tahu dulu salafi atau bukan. Jangan-jangan hizbi, jangan-jangan khariji, jangan-jangan qadari, jangan-jangan sufi. Karena kita memiliki prinsip apa? Walaupun sekarang ini banyak salafi tapi rasa haroki. Ya, karena syubhat tadi. Sekilas seperti salafi, tapi bau manhaj harokinya enggak bisa ditutup. Seperti durian di dalam karung. Ya, baunya akan tercium. Hana ada yang namanya hizbiyah. Nah, karena kata para ulama salaf apa, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Apalagi enggak jelas di mana belajarnya. Dia enggak pernah mengenyam ilmu dan kita tidak pernah tahu bahwasanya dia itu menjadi penuntut ilmu, tiba-tiba menjadi dai muncul ke permukaan bumi. Ini disebut dai jadi-jadian. Bahaya. Ya. Nah, kalau untuk mengetahui manhaj seorang ustaz, lihat daripada usul, daripada manhajnya. Makanya penting belajar kitab, di antaranya yang tipis usulus sunnah. Ini prinsip-prinsip agama. Dari sini nanti kita akan tahu. Kalau ada seorang dai menjelaskan cukup, berarti bukan dai yang benar. Kalau ada seorang dai dia dalam mendefinisikan iman melenceng daripada apa yang telah didefinisikan oleh para ulama ussalaf, berarti dia bukan ahlu sunnah. Makanya dalam beragama, kalau mau menjadi penuntut ilmu, perbaiki yang pertama apa? Prinsip-prinsip agama. Prinsip manhaj, prinsip akidah. Baik. Sebagian penuntut ilmu bermudah-mudahan menggelari seorang ustaz. Jangan bermudah-mudahan. Ya, karena dalam manhaj ahlus sunnah apa disebutkan kata Aisyah radhiyallahu taala anha, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum. Kami dahulu diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kedudukan kepada manusia sebagaimana yang Allah berikan kepada dia. Kalau dia enggak pernah belajar agama, enggak tahu di mana belajarnya, siapa gurunya, tiba-tiba di munculkan ke permukaan bumi sebagai mufti, maka itu tanda kiamat. Ya enggak? Karena di antara tanda kiamat apa? Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al ulama waratsatul anbiya. Wal anbiya lam yurithu dinara wala dirhama innama war rasul apa hadis yang lain tuh? Ittakhadhan nasu innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Bahwasanya Allah Jalla wa'ala tidaklah mencabut ilmu itu sekaligus dari manusia. Tapi caranya dengan diwafatkan satu demi satu para ulama. Oh, jangan-jangan karena saya itu mati, berarti itu masuk tanda kiamat. Enggak. Karena dia bukan ulama usunnah. Dan dia bukan ulama. Ya. Sampai kata Nabi SAW, kalau nanti enggak tersisa seorang alim pun, akhirnya manusia-manusia bodoh tadi ngangkat muftinya dari kalangan orang jahil pula. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa'adallu. Akhirnya ketika ditanya tentang satu permasalahan, diminta fatwa, dia sesat dan menyesatkan orang lain berfatwa tanpa ilmu. Ya, saya di Bekasi dulu membina satu masjid, dikenalkan dengan seorang ustaz. Di mana anda belajar? Enggak ada ustaz. Loh, kenapa kamu dipanggil ustaz? Gara-gara saya guru silat, tapi setiap ngajar silat pakai jubah. Jadi ustaz. Jadi sebelum silat tuh saya luruskan tauhidnya dulu. Jadi tujuan silat jangan ini, jangan tolong sama ini. Akhirnya saya dipanggil ustaz gara-gara ngajarnya pakai jubah. Qari belum tentu alim. Orang yang ahli baca Quran, hatta yang bacaannya bisa membuat orang menangis, belum tentu dia itu seorang alimun bil Quran. Bahkan Nabi SAW memperingatkan, apa kata Nabi dalam riwayat Ahmad, aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Di akhir zaman nanti, mayoritas orang-orang munafik itu ahli qiraah. Makanya jangan tertipu hanya semata-mata dengan bacaan Al-Quran. Lihat manhajnya. Kalau memanggil dia seorang alim, di mana dia belajarnya, dengan siapa dia duduk, menimba ilmu agama Allah Azza wa Jal. Nah, Allah musta'an. Zaman kita memang orang itu telah zalim, telah menipu manusia, memberikan gelar kepada seseorang dengan gelaran yang tidak layak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah di telaga Nabi yang pertama kali itu orang ahli Yaman meminum telaga Nabi? Apakah di telaga Nabi yang pertama kali itu orang ahli Yaman meminum telaga Nabi? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan demikian dalam sekian banyak hadis-hadis sahih. Ahlul Yaman adalah orang-orang yang pertama meminum air di telaga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala. Ada pertanyaan lain? Karena sudah waktunya istirahat dan makan malam, maka kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala Muhammad. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.